Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bersama dalam membahas tentang kaidah-kaidah fi manhaj as-salaf, fi bayan manhaj as-salaf fi at-tarbiyati wal islah, dalam tarbiyah dan islah. Dan seperti yang disebutkan oleh akhuna Ari, bahwa kesempatan dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang kaidah yang ketiga, ya, sebenarnya yang ketiga, yakni an ahlus sunnati wal jamaah la yastaqiluna bi fahmil qur'ani ani sunnah, bahwa ahlus sunnati wal jamaah tidak memahami sendiri Al-Quran tanpa sunnah. Di dalam kaidah ini penulis menyebutkan tiga dalil dari Al-Quranul Karim dan dua dalil dari sunnah atau hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mari kita perhatikan. Dalil yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati rasul serta ulil amri di antara kalian. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, surat An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr, artinya Al-Quran, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, agar kau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa tugas dari Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai mubayyin, sebagai penjelas atau memberi penjelasan kepada manusia dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, litubayyina, agar kau menjelaskan, linnas, kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa tugas dari diantara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin. Oleh karena itu sunnah datang sebagai mubayyinah lil Quran, penjelas bagi Al-Quran. Nanti akan dijelaskan oleh Fadlatul Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang hal tersebut. Kemudian surat An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaknya orang yang menyelisihi, yakni orang-orang yang menyelisihi perkaranya, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka takut ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ini pun menjelaskan tentang sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, yang mana tidak boleh diselisihi. Tidak boleh bagi kaum muslimin, tidak boleh bagi manusia menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dua dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, yang pertama hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad serta Abu Dawud, dan selain keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan oleh Allah wahyu Al-Qur'an, wa mithlahu ma'ah, dan yang sepertinya bersama Al-Qur'an. Maksud yang sepertinya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah as-sunnah. Kemudian Rasul pun melanjutkan sabda beliau, ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqul alaykum bihadha al-Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluhu wama wajadtum fihi min haramin fa'harrimuhu. Yang artinya, hampir saja aku melihat seseorang, atau nanti akan muncul seseorang, Rasulullah SAW sifatnya orang tersebut syab'an, ya, orangnya syab'an, kekenyangan, dan dia berada di tempat duduknya. Arikatih ini tempat duduk di bagian depan rumah. Yaqul, dia berkata, alaikum bihadzal Qur'an, wajib atas kalian pegang Al-Qur'an ini saja. Fama wajadtum fihi min halalin fahillu, apa yang kalian dapati dalam Al-Qur'an sesuatu yang halal, ikuti kehalalannya, ini halalkan dia. Wama wajadtum fihi min haramin faharrimuh, dan apa yang kalian dapati di dalam Al-Qur'an atau di dalamnya sesuatu pengharaman, maka haramkan. Ini hadis menjelaskan tentang celaan orang yang tidak menggunakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah SAW menghabarkan bahwa beliau diberi wahyu oleh Allah bukan hanya Al-Quran, tetapi begitu juga sunnah. Sunnah beliau, yakni sabda-sabda beliau, kemudian perbuatan-perbuatan beliau dan takrir beliau, maka itu merupakan dasar untuk kaum muslimin, ya, yang ketika kaum muslimin memahami Al-Quranul Karim, ketika kita memahami Al-Quranul Karim, tidak boleh kita ini lepas dari sunnah. Oleh karena itu, kaidah ini menjelaskan bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak memahami sendiri Al-Quran tanpa sunnah. Berikutnya, dalil yang kedua dari hadis Nabi adalah hadis Al-Iribad Ibn Sariyah. Al-Iribad Ibn Sariyah radhiyallahu an, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan baligha wajilat minha al-qulubu wa dharafat minha al-uyunu faqultu ya Rasulullah ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in fa'awsina faqala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi wa innahu may ya'ish minkum فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Al-Arbab bin Sariyah, beliau berkata radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang balighah sehingga hati kami takut, mata kami menangis, yakni bercucuran air mata. Fakultu, maka aku bertanya, yakni saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Fa'usina, maka berilah nasihat atau wasiat kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW berkata, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'amara alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak habasyi. Karena sesungguhnya kata Rasul, siapa saja yang hidup di antara kalian, artinya sepeninggalku, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar dari fenomena tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, fa'alaikum bisunnati وسنه الخلفاء الراشدين المهديين, wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin, yang mendapatkan hidayah. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigit, ya, kuat-kuat dengan gigi geraham. Gigi nawajiz, gigi yang paling belakang dari gigi geraham. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara yang baru, kalian hendaknya hati-hati dari perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Kemudian dasar yang lain, ya, dalil yang lain, penulis menurunkan sebuah perkataan sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman, sebagaimana tertera dalam Sahih al-Bukhari. Hudzaifah berkata, ya ma'syaral qurra, ya ma'syaral qurra, istaqimu faqad سبتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. Wahai ma'syarul qurra, wahai para qari, wahai sekalian para qari, Al-Qurra. Istaqimu, istiqomahlah kalian, tetap lurus, luruslah kalian. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida, karena sesungguhnya kalian telah jauh sekali melampaui manusia. Laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Fa in akhadtum yaminan wa shimala, apabila kalian belok ke kanan dan ke kiri, artinya tidak lurus, jalan kalian tidak lurus. Laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, maka kalian tersesat jauh sekali. Perkataan Hudzaifah Ibnul Yaman ini adalah merupakan wasiat kepada para qari, khususnya kepada kaum muslimin secara umum, untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ke samping kanan, tidak ke samping kiri, ya, tidak belok-belok. Yang ini bisa menyesatkan dari jalan yang lurus. Inilah beberapa dalil sebagai mukaddimah dari kaidah yang kita bahas, bahwa anna ahla sunnati wal jama'ati la yastaqilluna bifahmi al-Qur'ani 'ani sunnah. Ahlu sunnati wal jama'ah tidak berdiri sendiri memahami Al-Quran tanpa sunnah. Qala samahatu syekh hafizahullahu ta'ala. Berkata samahatu syekh, maksudnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita perhatikan penjelasan beliau yang begitu sangat bermanfaat untuk kita. Beliau berkata, hadha فيه بيان حجية السنة وأنها حجة يجب الأخذ بها كما يؤخذ بالقرآن الكريم فهي في الدرجة الثانية بعد القرآن وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان القرآن. لبركاته إني هل إني أتو إني atau di dalam hal ini ada penjelasan tentang hujjiyatus sunnah. Maksudnya sunnah ya merupakan dasar kaum muslimin yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah untuk kita semua. Ya. Jadi kita tidak memegang Quran saja sebagai hujjah, tetapi juga didampingi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, wa annaha hujjatun yajibul akhdhu biha, ini merupakan hujjah yang wajib diambil, dipegang, sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Kemudian syekh berkata, fa hiya fid darajati tsaniyati ba'da al-Qur'an, as-sunnah berada di darajah, tingkat kedua setelah Al-Qur'an. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كان الله سبحانه وتعالى telah memberikan tawkil, mewakilkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami menurunkan kepada engkau az-zikra, yakni Al-Quran, litubayyina. Kita perhatikan kalimat litubayyina, ya, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka bisa berfikir. Ini dalil yang disebutkan oleh Fadlatul Syekh hafizahullahu ta'ala, bahwa Al-Quran merupakan sunnah itu hujjah selain Al-Quran. Beliau berkata, fassunnatu tubayyinu Al-Quran wa tuwaddihuhu wa tufassiruhu wa tadullu alayhi. As-sunnah itu menjelaskan Al-Quran, tuwadhihuhu, membuatnya jelas, ini gamblang, menafsirkannya dan menunjukkannya. Fala budda min al-ihtijaj bis sunnati ila janib al-Qur'an al-Karim. Beliau berkata mesti menjadikan al-sunnah sebagai hujjah di samping Al-Qur'an. Tidak berdiri sendiri dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Misalu zalik, contoh hal tersebut adalah kata beliau, amrullahi jalla wa ala bis shalah. Ya, beliau memberikan contoh tentang apa yang beliau sebutkan. Ya, karena wabil mithali yattadihul maqal. Dengan contoh maka sebuah perkataan akan jelas, sebuah kaidah akan jelas. Diambil contoh. Ini contoh sangat bagus sekali, ya. Contoh yang sangat tinggi yang diberikan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau berkata seperti perintah Allah Jalla wa'ala tentang solat. Mari kita perhatikan. Ya, amrullahi jalla wa'ala bis-salah, kata beliau. Perintah Allah tentang solat. Biiqamatiha wal muhafazati 'alaiha wal mudawamati 'alaiha wa tawa'udil ladzina yudayyi'unaha wa yattabi'una ash-shahawat walakin laysa fil qur'ani bayanus shalah kam 'adadu raka'atiha wa madza yuqalu fiha madza yuqalu fil qiyami war ruku'i was sujud wa ma hiya tafasilus shalati laysa hadha fil qur'an wa innama huwa fis sunnah qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Beliau berkata, lihat tentang perintah Allah, ya, perintah Allah tentang salat. Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, untuk menjaganya, melakukannya secara dawam, yakni wal mudawamati 'alaiha, dan Allah pun mengancam orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Akan tetapi kalau kita perhatikan, ya, tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang salat itu. Maksudnya adalah tentang kam adadu raka'atiha, tentang berapa jumlah rakaatnya. Ya. Ada di dalam Al-Qur'an? Jawabannya tidak ada. Ya. Berapa rakaat salat subuh? Berapa rakaat salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, ya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tidak kita jumpai di dalam Al-Quran berapa? Ya? Tidak kita jumpai. Kemudian wa madza yuqalu fiha, dan bacaan yang dibaca di dalam solat dari takbiratul ihram sampai salam. Ya? Apa bacaan ketika membuka solat? Kemudian setelah takbiratul ihram, yakni doa al-istiftah, tidak dijumpai dalam salat dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian bacaan di ruku, bacaan i'tidal, ya. Kemudian bacaan sujud, bacaan antara dua sujud. Kemudian bacaan tasyahud al-awwal dan tasyahud al-akhir. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Beliau berkata, walakin laisa fil Qur'ani bayanus shalah kama adadu raka'atiha wa madha yuqalu fiha, ya, madha yuqalu fil qiyami war ruku'i was sujud, bacaan yang dibaca ketika berdiri, ketika ruku', ketika sujud, ya, wa ma hiya tafasilu as-salati, dan rincian-rincian salat apa saja tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Beliau berkata laisa hadha fil Qur'an, ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Wa innama huwa fis sunnah, wa innama huwa fis sunnah, tetapi ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perintah Allah kepada kita tentang salat. Jelas sekali bahwa tidak bisa kita memahami Al-Quran sendiri tanpa sunnah. Kalau orang memahami Al-Quran sendiri tanpa sunnah, kita yakin dia tidak akan bisa sholat. Ya? Kita yakin dia tidak bisa sholat dan tidak bisa mengamalkan amalan-amalan yang lain yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika zakat, demikian juga zakat. Ya. Amara Allahu biha mujammalatan fil Qur'anil Karim. Allah perintahkan zakat secara global dalam Al-Qur'anul Karim. Wa lam yubayyin maqadiraha. Allah tidak menjelaskan tentang takarannya. Dan anwa' al-amwal allati yajibu fiha wa anwa' al-amwal allati yajibu fiha, dan jenis harta yang wajib dizakati. Wa innama amara biha mujmalatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya secara global. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Tapi berapa jumlah rakaat salat? Bacaan apa yang dibaca ketika salat? Tidak kita jumpai dalam Al-Quran, tetapi kita jumpai dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Begitu juga tentang zakat, Allah tidak jelaskan dalam Al-Quran berapa maqadirnya, kemudian harta apa saja, jenis harta apa saja yang dikeluarkan zakatnya, tidak kita jumpai. Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, alladhi bayyana hadha وحدده ووضحه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بين الزكاة متى يجب وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة وما مقدار ما يخرج في الزكاة وكذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك سائر العبادات جاء التفصيل فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بركاته يمن لاسكن إني سموا يمن باتاسين ووضحه, yang menjelaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Beliau menjelaskan zakat. Mata wajib, kapan zakat itu diwajibkan? Harta apa saja yang wajib dizakati? Kemudian berapa yang dikeluarkan dalam zakat? Kemudian tentang siam juga. Begitu juga tentang masalah haji. Ya? Sebutkan di sini oleh Syekh, wa kadzalika siam. Begitu juga masalah siam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan siam. Tidak disebutkan. Ya. Juga penjelasan tentang siam secara tafsil dalam Al-Qur'an. Wa kadzalikal hajj, begitu juga tentang haji. Oleh karena itu Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita ngarang-ngarang ya dalam ibadah. Kemudian wa kadzalika sa'irul ibadat, demikian juga seluruh ibadah-ibadah yang datang tafsilnya, yakni penjelasannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas dari sini bahwa tidak mungkin kita memahami Al-Quran sendiri tanpa sunnah Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Hadza huwa madhhabi, hadza huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah, annahum yastadilluna bis sunnati kama yastadilluna bil Qur'an. Yaj'aluna al Qur'ana fid darajati al ula, thumma sunnah, thumma al ijma', thumma al qiyas, thumma baqiyat al usul allati mahalluha fi kutubi al usul." Beliau berkata, ini merupakan mazhab dari mazhabnya ahli sunnati wal jamaah, bahwa mereka beristidlal, berdalil dengan sunnah, sebagaimana mereka berdalil dengan Al-Quran. Ya? Mereka menjadikan Al-Quran fi darajatil ula, di derajat yang paling tinggi, derajat pertama, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas, kemudian sisa dari dalil-dalil yang lain yang tempatnya bisa kita dapati sebagaimana disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab usul. Beliau pun melanjutkan penjelasan dari kaidah ini. Lakin hunaka tawa'ifu min ad-dullali la yahtajjuna bi sunnati kal khawariji wa man sar 'ala nahjihim wa man rafada sunnata والاقتصار على القرآن كما يقولون يسمون بالقرآنية في هذا الزمان يعني لأنهم يزعمون أنهم يعتمدون على القرآن وكذبوا في هذا لم يعتمدوا على القرآن لأن القرآن يأمر باتباع السنة قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Akan tetapi sangat disayangkan, ya. Beliau berkata, akan tetapi di sana ada tawaif. Tawaif jamak dari tawaifah, yani kelompok-kelompok yang sesat yang tidak berhujjah dengan sunnah, tidak berdalil dengan sunnah, seperti khawarij. Kata beliau, seperti kaum khawarij dan yang berjalan di atas jalan mereka, yang menolak sunnah, kemudian hanya membatasi Al-Quran saja, sebagaimana mereka katakan, dan mereka menamakan diri mereka dengan Al-Quraniyah atau Quraniyun. Ya, kata beliau, fi hadzal zaman, di zaman ini, yang dikenal di negeri kita dengan inkaru sunnah, kelompok munkiru as-sunnati, orang-orang yang mengingkari sunnah atau dikenal dengan ingkar sunnah. Ya, yakni mereka mengklaim bahwa mereka hanya bersandar dengan Al-Quran. Wa kadzabu fi hadza. Tentunya mereka dusta dalam masalah ini. Kenapa kok bisa dusta? Ya? Kata Syekh Shalih Fauzan, mereka tidak bersandar sebenarnya dengan Al-Quran. Ya. Karena apa? Karena dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengikuti sunnah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang datang dari Rasul, maka ambillah. Ini perintah Rasul, lakukan. وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang Rasul larang, tinggalkan. Surat Al-Hashr ayat 7. Jelas sekali, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin untuk mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahum la ya'khudul lam ya'khudhu bil Qur'an. Wallahu jalla wa ala yaqulu an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Al kitab huwa al Qur'an wal hikmatu hiya sunnah. Aw من الحكمة السنة النبوية. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والآيات في هذا كثيرة. Mereka tidak mengambil Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berkata atau berfirman tentang nabinya dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. dia, yakni Nabi Muhammad mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Al-Kitab adalah Al-Quran, Hikmah adalah Sunnah. Atau di antara hikmah, kata Syekh Fauzan, minas sunnati, minal hikmati as-sunnatu nabawiyah. Sunnah Nabi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 80, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Maidah yang 92, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dalam surat An-Nisa 64, Allah berfirman, ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan agar ditaati dengan izin Allah. Dan dalam surat An-Nur ayat yang ke-56, Allah berfirman, wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Rasul, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Wal ayatu fi hadza katsira. Dan ayat-ayat tentang hal ini itu sangat banyak. Ayat-ayat tentang hal ini banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma. Ketahuilah, aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya, yakni sunnah. Wa madhhab ahli sunnati wal jama'ati huwa al-ihtijaj bis sunnati wal amal biha. أما الذين يرون الاقتصار على القرآن ويلغون السنة فهؤلاء ضالون فقد يكونون كفارا بفعلهم هذا. مذهب أهل السنة والجماعة adalah berihtijaj, yakni berhujjah dengan sunnah dan mengamalkannya. Adapun orang-orang yang membatasi diri mereka hanya dengan Al-Quran saja, meninggalkan sunnah, kata Syekh, فهؤلاء ضالون. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Faqad yakununa, dan bisa jadi, qad dengan fi'il mudhari, bisa jadi, ya, kata Syekh, kufaran, bisa jadi kafir, bi fi'lihim hadha, dengan perbuatan mereka tersebut. Wa kadzalika minhum man farraqa baina sunnati. Masuk di antara orang yang menolak sunnah, kata Syekh, adalah orang yang membeda-bedakan sunnah. Kal mu'tazilah wa man sara ala manhajihim, seperti kaum Mu'tazilah dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj Mu'tazilah. La yahtajuna bi ba'd sunnati sahihah, mereka tidak berhujjah dengan sebagian sunnah yang sahih. Mereka berkata, innama yuhtaju bil mutawatir wa amma al ahad fala yuhtaju bihi fil aqidah. Ya, mereka mengambil dalil dengan hanya mutawatir. Sesungguhnya yang dijadikan hujjah adalah hadis-hadis mutawatir, adapun hadis ahad tidak. Ya. Ini kata mereka. Kata kaum Mu'tazilah dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka. La yahtajjuna bi sahihi sunnati fil aqidati idza kanat ahadan bi za'mihim. Mereka tidak berhujjah, tidak berdalil dengan sunnah yang sahih tentang masalah akidah kalau hadis-hadisnya ahad, kata mereka. Klaim mereka tentunya. Mereka وإنما يعتمدون على القواعد المنطقية على القواعد الأقلية التي أصلوها فإذا خالفها الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمدوا على قاعدتهم الأقلية ورد الحديث إما بتأويل وإما بتكذيب واتهام رواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka bersandar dengan kaidah-kaidah mantik, kaidah-kaidah akal yang mereka lakukan, ya. Kemudian mereka kemudian apabila ada hadis yang menyelisihi, ya, yang menyelisihinya, ini hadisnya hadis sahih sabit dari Rasulullah SAW, mereka berada di atas kaidah akal mereka, ya, menyandarkan diri atas kaidah akal mereka dan menolak hadis tersebut. Iman bita'wil, bisa dengan ta'wil atau dengan mendustakannya atau menuduh para rawinya, ya. Kemudian Syekh berkata, fahaulai aydhan alladhina rafadhu sunnah, mereka juga orang semacam ini, orang yang menolak sunnah, wa in lam yarfudhuha kullaha, walaupun tidak menolak semuanya, lakin rafadhu mu'dhamaha, tetapi menolak sebagian besarnya. Wa hadha madhhabun batilun wa dalun munharifun la syakka fi dhalik. Ini tentunya madhab yang batil, yang dol, yang sesat, menyimpang, dan tidak ada keraguan dalam hal tersebut. أنهم أطلوا السنة النبوية أو بعضها، وإذا أطلت السنة أو بعضها انهدم كثير من الشرع. Karena mereka telah mentaktil, yani telah merusak sunnah Nabi atau sebagiannya, meninggalkan, yani meninggalkan sunnah Nabi atau sebagiannya. Ya. Kalau misalkan sunnah Nabi atau sebagian sunnah Nabi ditinggalkan, maka hancurlah banyak dari syariat ini. Kemudian saya berkata, wama makna ta'atul Rasul? Sekarang apa makna taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Thumma hadha, kemudian ini menyelisihi manhaj ahli al-haq yang berhujjah dengan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang mutawatir, begitu juga yang ahad dalam akidah dan yang lainnya, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu," dari surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 80 yang sudah kita bacakan, Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Kemudian mengamalkan surat An-Nur ayat yang ke-54, Allah berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu," apabila kalian mentaati rasul, kalian mendapatkan hidayah. Dan yang selainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Falihtijaju bisunnati min usuli ahli sunnah wal jamaah ورفض السنة كلها أو رفض بعضها من أصول نعم ورفض السنة كلها أو كلها أو رفض بعضها من أصول أهل البدع والضلالات والانحراف عن الحق. Menolak sunnah baik semuanya atau sebagiannya, ini merupakan pokok ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat dan menyimpang dari al-haq. Kemudian dia berkata, yujad ma yusamma al-an bil aqlaniyin. Ya. Ada sekarang yang dinamai dengan aqlaniyin, al-aqlaniyin. Ya, orang-orang yang hanya mengandalkan akal, yakni keturunannya Mu'tazilah. Yanhajuna hadha al-manhaj ad-dhal. Mereka berjalan di atas manhaj yang sesat ini. Fa idza khalafa hadithu رسول الله صلى الله عليه وسلم أقولهم وأفكارهم رفضوه. Apabila hadis Rasul kita yang kita cintai Nabi Muhammad SAW, hadis Rasul menyelisihi akal mereka, pemikiran-pemikiran mereka, mereka tolak itu hadis. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. وقالوا, mereka berkata, نحن لا نلغي أقولنا من أجل حديث رواه فلان. Mereka bilang, kami tidak meninggalkan akal kami, karena hadis, satu hadis yang diriwayatkan oleh si fulan misalkan, ini kata mereka. Hatta syakkaku fi ahaditha fi sahih al-Bukhari wa ghairihi wa qalu wa in rawahu al-Bukhari wa in rawahu man rawah ma dama annahu yukhalifu uqulahum fa innahum lam yakbaluhu wa qad sarrahu bihadha fi muallafatihim wa fi kutubihim. Ya, sampai mereka membuat tashkik, membuat keraguan dalam hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya. Mereka berkata, kalau misalkan diriwayatkan oleh walaupun diriwayatkan oleh Bukhari, kata mereka, walaupun diriwayatkan oleh ahli hadis, ya, wa in rawahu man rawah, siapapun yang meriwayatkannya, mereka berkata, kalau menyelisihi akal, ditolak. Ya, mereka tidak menerima. Wa qad sarrahu bihadha, dan mereka telah jelas-jelas, terang-terangan tentang masalah ini, kata Syekh, fi muallafatihim wa fi kutubihim, dalam tulisan-tulisan mereka, dalam buku-buku mereka. Wa yusammuna bil aqlaniyin, mereka dinamakan dengan aqlaniyin. Ini yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebagian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka dinamakan aqlaniyin? Li'annahum yuqaddimuna al-uqula ala sunnati sahihati thabitati an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan aqlaniyin karena mendahulukan akal, ya, di atas sunnah yang sahih, yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi mereka dikatakan sebagai aqlaniyin. Pertanyaannya, wa ma hiya al-uqul allati tuqaddam ala sunnah? Akalnya siapa yang didahulukan di atas sunnah? Ukulu bashar qasirah law kanu ya'lamun. Akalnya manusia itu sangat pendek, kalau seandainya mereka tahu. Amma sunnah fa innaha ma'sumah. Adapun sunnah, maka merupakan hal yang ma'sum. Sunnah itu ma'sumah, ma'sum, ya. Wa amma uquluhum fa innaha muttahamah wa qasirah. Ya. Tetapi kalau akal mereka, ini akal yang pendek, ya, pendek. Kemudian kata Syekh, walakin ad-dhalal, kata beliau, tetapi kesesatan, wal-iyadzubillah, ini karena kesesatan, ya. Ad-dhalal yahmilu sahibahu alal mahalik, kesesatan ini membawa orangnya di atas hal kebinasaan, kebinasaan, kebinasaan, ya. فهذه طائفة موجودة الآن وقائمة ولها مؤلفات فيجب الحذر من ضلالها ومن منهجها. Kelompok ini kata beliau mawjudatun al-an, mereka sekarang ada, ya, dan mereka punya tulisan-tulisan mu'allafat. Oleh karena itu kata beliau yajibul hadharu min dhalaliha wa min manhajiha, wajib berhati-hati dari kesesatannya dan dari manhajnya, ya. Ini kesimpulannya, tidak boleh kita memahami Al-Quran dengan pemahaman tersendiri tanpa mengambil dalil dari sunnah, ya, tanpa memahaminya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akal kita ini muttahamah, akal kita tertuduh, ya. Jangan percaya dulu, muttahamah wa qasirah, dan pendek akal kita ini, ya. Akal kita ini pendek, dan kalau misalkan Al-Quran di, atau sunnah dibantah dengan akal, pakai akalnya siapa, ya. Sunnah ini adalah ma'sum, wahyu yang ma'sum dari Allah, yang keluar dari lisan Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah nyatakan sendiri dalam Al-Quran, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Beliau, yakni Nabi Muhammad, tidak mengeluarkan perkataan dari lisannya, tidaklah beliau berkata dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit-sedikit kita mengetahui kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam penjelasan tentang tarbiyah wal islah, dan kita masuki kaidah yang ketiga di mana anna ahlus sunnah wal jamaah la yastaqilluna bi fahmil qur'an yani sunnah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak berdiri sendiri memahami Al-Qur'an tanpa sunnah, ya. Tadi sudah dijelaskan dan mudah-mudahan bisa kita pahami, ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat yang membacanya sendiri di majlis ini dan bagi yang mendengar serta memperhatikan dari apa yang dibacakan dalam kesempatan yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya dan juga materi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam rahimani Allahu ayyakum. Kini saatnya bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan di kesempatan yang mulia ini, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda agar lebih bermanfaat disesuaikan dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini, serta dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Dan untuk yang ingin mengirimkan melalui pesan singkat, silahkan di 0819896543. Kami akan coba angkat telepon yang pertama. Silahkan di 0218236543. Halo, belum tersambung. Kami ulangi kembali, bagi Anda ingin bertanya, siapkan pertanyaan Anda dan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya dan radionya. Silakan, kami coba angkat kembali telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana? Di Ibu Rohilah di Cianjur. Silakan Ibu Rohilah, pertanyaannya ditujukan langsung kepada Ustaz. Tapi ini apa? Di luar tema kayaknya. Silakan. Di luar tema bisa enggak? Silakan dicoba dulu disampaikan, nanti kalau memang tidak bisa kan di pending Ustaz ya. Iya. Silakan Ibu Rohilah. Terputus Ustaz. Takut namanya. Iya. Silakan bagi Anda yang bertanya, Anda siapkan dulu pertanyaannya, dan agar lebih bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini, agar pertanyaannya disesuaikan dengan pembahasan di kesempatan yang mulia ini. Di 0218236543 kami tunggu kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Abu Amar di Kapuk. Silakan Abu Amar, pertanyaannya ditujukan pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ini sering kita dengar, saya dengar kita nggak boleh taklid terhadap satu ustaz atau ulama. Iya. Jadi dengan itu kita kan sering baca atau mendengar pendapat ustaz ini, pendapat ustaz itu. Dan kita sebagai orang awam malah bingung Ustaz. Nah. Itu yang mana yang benar, kadang-kadang malah masalah bukan hanya sekedar masalah khilafiyah. Kita sih husnuzon aja bahwa yang disampaikan itu adalah benar. Bagaimana kita harus milih yang mana ini? Kita harus memposisikan akidah kita, diri kita di posisi yang mana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Ya. Yeah. Untuk orang awam, ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentunya untuk kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, ya, kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Ya. Yeah. Jadi ketika kita tidak mengetahui tentang urusan agama, kita kembali kepada ulama. Kepada ulama. Ulama rabbaniin. Ya. Dan yang betul-betul ulama. Yang betul-betul ulama. Ya. Karena banyak orang yang sekarang ini tidak memahami siapa ulama dari bukan ulama. Ya. Ini yang musibahnya di sini. Ya. Mana ulama, mana bukan ulama. Baik. Kalau misalkan terjadi perselisihan dan kita bingung ikut yang mana, kita lihat ya. Tentang ikhtilaf dulu kita lihat. Ikhtilaf itu ada dua. Ada ikhtilaf tanawwu', ada ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawwu', yakni yang bisa ditoleransi. Ada ikhtilaf tadad, yakni ikhtilaf yang tidak bisa ditoleransi. Seperti ikhtilaf dalam masalah akidah, ya. Masalah akidah, atau juga ikhtilaf satu pakai dalil, satu enggak pakai dalil. Ya. Dalam masalah akidah, banyak orang awam yang tidak paham mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ya, oleh karena itu, maka alangkah baiknya kalau terus belajar, ya, terus belajar dan bertanya, ya, kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau misalkan ikhtilafnya dalam masalah akidah, tidak bisa toleransi antara Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, ya, dengan Khawarij, dengan Jahmiyah, dengan Rafidhah dan seterusnya, ya, tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau misalkan perbedaannya dalam masalah fikih, ya, dalam masalah fikih, ya, dan mungkin ini yang dimaksud dari pertanyaan, ya, mungkin ini yang dimaksud dari pertanyaan, maka kita harus lapang dada kalau misalkan salah satu saudara kita mengambil pendapat yang menyelisih pendapat kita, ya, seperti misalkan apakah setelah takbir setelah bangku teruku, ya, apakah apa namanya tangan dulu, tangannya bersedekap atau tidak, dan gitu. Kemudian ketika sujud, apakah tangan dulu atau kaki dulu? Ya, sebagian saudara kita kaki dulu, lutut dulu maksud saya. Ya. Dan ini juga ada dasarnya dari pendapat ulama, ya, bahwa hadis yang disebutkan sebagian mereka seperti Syekh Utsaimin rahimahullah bilang hadisnya maklub dan seterusnya. Kemudian ada saudara kita yang berpendapat tangan dulu, ya. Nah, tapi tetap terus dibolehkan untuk kita saling nasihat menasihati, saling murojaah, kemudian saling bahas, ya, bahas mana yang lebih mendekati kebenaran, ya. Tapi dengan tidak saling menyalahkan, jangan sampai berantem gara-gara itu, ya, gara-gara masalah perbedaan dari sisi ini. Ya, nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Ya, jadi kalau ikhtilafnya ikhtilaf yang bisa ditoleransi, ikhtilaf tanawwu, maka kita harus lapang dada. Kita harus lapang dada. Ya, bisa kita memaksakan saudara kita untuk seperti kita. Ya, tapi tetap di atas dalil. Dan ini namanya ittiba, mengikuti sesuatu dengan dalil. Ya, tapi kalau misalkan mengikuti tanpa dalil, ini namanya taklid. Ya, namanya taklid. Oleh karena itu, lihat perbedaannya. Nah, kalau misalkan kemudian kalau kita bingung, ini ulama, ambil yang kita tenang. Setelah kita melihat di antara itu menurut kita yang wara' lebih takwa dari dua ulama ini kemudian saya ambil pendapat yang lebih tenang. Jangan pendapat yang lebih mendukung pendapat kita, enggak, tapi pendapat yang ini lebih wara' nih. Nah, kita ambil seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naam, Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Dan berikutnya di belakang Bapak tadi yang bertanya, kami berikan kesempatan kembali. Silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak siapa ini? Di mana? Kami dari Samarinda, Kalimantan Timur. Baik. Iya. Samarinda, Kalimantan Timur. Silakan Bapak, pertanyaannya. Pertanyaannya yang kami mohon. Terima kasih. Iya. Yaitu mengenai penjelasan Al-Sunnah wal Jamaah. Apakah itu termasuk dari sekarang yang empat imam itu? Iya. Apakah terus empat imam terus? Kami juga agak bingung ini, beberapa pendapat ada yang itu, ada yang berdiri sendiri. Sunnah wal Jamaah ini kami agak bingung. Iya. Cukup Bapak? Ya. Itu kami mohon penjelasan Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentang Ahlu Sunnati wal Jamaah, ya. Ahlu Sunnah, orang-orang yang berada di atas Sunnah dan berjamaah di atas Al-Haq, ya. Yakni yang selamat dari perpecahan. Rasulullah SAW habarkan dalam salah satu hadisnya atau dalam beberapa perkataan beliau bahwa sataftariku ummati ala 73 firqah, bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Rasul, kulluha finnar, semuanya di neraka, ya, kecuali satu. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, siapa wahai Rasulullah? Mereka adalah ma'ana alaihi wa ashabi, mereka adalah orang yang bermanhaj seperti manhaj saya dan para sahabatku, ya. Nah, yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka ini adalah ahlu as-sunnah. Maka ini adalah ahlu as-sunnah dalam masalah akidah dan dalam masalah agama, din, ya. Jadi yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ini ahlu sunnah. Ini ahlu sunnah. Oleh karena itu dilihat, ya, apakah seseorang berada di atas Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak dengan dia mengikuti Rasulullah SAW atau tidak, ya kan? Nah, misalkan sebagian manusia dibingungkan karena setiap kelompok menyatakan dirinya Ahlussunnah, ya. Ya, betul memang. Oleh karena itu sebagian ulama nulis buku Mafhum Ahli Sunnati wal Jamaah inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Pemahaman Ahli Sunnati wal Jamaah menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, langsung saja langsung ke masalah tadi, al-Imam al-Arba'ah, imam-imam yang empat, apakah termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah atau bukan? Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahumullah, ya. Jawabannya adalah mereka termasuk Ahlu Sunnati wal Jamaah bila syak, tanpa keraguan, ya, tanpa ragu. Mereka adalah min imam min a'immati Ahlu Sunnati wal Jamaah. Mereka adalah merupakan imam-imam Ahlu Sunnati wal Jamaah, ya. Ini yang harus kita yakini, karena mereka adalah ulama kita, ulama Islam, ya. Dan mereka dengan wasilah mereka tentunya dan ilmu mereka, Islam masya Allah terjaga, ya. Tetapi yang jadi masalah adalah, ya, pemahaman dari sebagian kita kaum muslimin, ya, yang membatasi, ya, pada sebagiannya, ya. Baik, tentang masalah bermadhab ini ada tentunya pembahasannya lain, ya, tentang apakah kita wajib bermadhab atau tidak. Dan, tetapi kalau kita belajar dari salah satu madhab, ya, seperti para ulama seperti Syaikh Al-Fauzan dan yang lainnya membolehkan, ya. Tetapi yang tidak boleh adalah taklid buta. Taklid buta, ya, artinya walaupun salah terus tetap ini mazhab saya seperti ini. Ya. Kita lihat bahwa para imam tadi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, mereka ulama semuanya dan banyak sekali perkataan mereka yang satu nafas. Satu nafas itu, ya, satu makna di mana mereka tidak mau, ya, para pengikutnya taklid kepada mereka. Tapi hendaknya takutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti perkataan Imam Syafi'i, ya, perkataan Abu Hanifah juga dan yang lainnya, ya. Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Nah, ini apabila ada hadis itu sahih, maka itu madhabku. Karena yang harus kita yakini ini merupakan keyakinan yang harus kita pegang kaitkan kaum muslimin, bahwa tidak ada di atas muka bumi ini yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, ada tidak selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meyakini ini, berarti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jadi jatuh pada kesalahan. Bisa jadi. Hatta para sahabat, di atasnya para a'immah, ya, terjadi beberapa kesalahan yang tentunya ya Allah ampuni, ya, untuk para sahabat, ya. Karena Allah janjikan dengan janji yang besar, karena kesalahannya dibandingkan kebaikannya, ya, itu sedikit. Dan sangat sedikit dibandingkan dengan umat Islam setelahnya. Ya. Nah, kalau kita meyakini bahwa tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa jadi para ulama terjatuh pada kesalahan, maka ketika kita mendapati kesalahan, diikuti atau tidak kesalahannya? Tidak diikuti. Ya, tidak diikuti. Tetapi perlu diingat, dan perlu diingat sekali lagi, dan perlu kita ingat sekali lagi, ya, bahwa kita harus ihtiram. Ihtiram artinya menghormati para ulama kita. Ya. Seperti saya kasih contoh. Di antara mazhab tersebut ada ulama menyebutkan beberapa kesalahan-kesalahan yang ada pada setiap mazhabnya. Mesti ada. Ya, karena manusia tidak terlepas dari kesalahan. Ada Malik diperiksa sama ulama ada yang tidak sesuai. Hanafi juga demikian. Syafi'i juga ada. Hambali juga ada. Tetapi apakah kita pegang itu kesalahan? Tentunya tidak. Saya kasih contoh. Mazhab ada sebuah pendapat dinisbatkan kepada mazhab Hanafi, yakni tidak boleh boleh bagi seorang wanita menikah tanpa wali. Ya. Ini mazhab Hanafi dan mereka menisbatkan kepada mazhab ini. Walaupun harus cek lagi. Ya. Tapi ma'ruf pendapat ini bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Alasannya apa? Alasannya nikah akad biasa. Dan wanita kan melakukan banyak akad, akadnya sah seperti akad jual beli. Wanita beli barang dan seterusnya sah. Ketika wanita melakukan akad nikah, maka sah saja. Tanpa wali. Ini pendapat ini benar atau salah? Jawabannya salah. Salah. Ya kan? Jawabannya salah. Apakah kita mengikuti pendapat yang salah? Tentu tidak. Ketika kita tahu ini menyelisihi apa yang disabdakan oleh baginda Nabi yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengambil hadis. Karena Imam Malik sendiri mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan dia sahih hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih, ambil madhhabku. Ambil madhhabku. Ya kan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, nikahnya batil. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi seorang wanita ketika menikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya batil. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan demikian, ya, dan seterusnya dari beberapa pendapat mazhab yang menyelisihi dari hadis Rasulullah SAW, maka kita ambil hadis itu. Dan ketika seseorang mengambil hadis Nabi SAW, sebenarnya tidak menyelisihi pendapat ulama tersebut, karena mereka sendiri yang mengatakan idza sahal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, itu madhhabku. Berarti ketika seseorang mengambil hadis Nabi SAW, berarti itu madhhabnya dia. Kemudian seperti perkataan ulama yang lain, apabila kalau enggak salah perkataan Imam Ahmad, ya, kalau perkataanku menyelisihi sunnah, maka buang pendapatku, ambil sunnah. Jadi kesimpulannya dengan singkat sekali, ya, dan ini memang harus ada pembahasan khusus tentang makna ahli sunnah wal jamaah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tapi saya yakin sudah dibahas oleh banyak ustadz di sini, ya. Ada pembahasan akidah dan seterusnya. Karena yakin sudah dibahas tentang makna itu, ya. Tapi untuk mempertegas bahwa al-a'immatul arba'ah, al-imam Malik, al-imam Hanafi, kemudian al-imam Syafi'i rahimahullah, dan al-imam Ahmad, ya, semuanya rahimahullah, itu adalah termasuk ulama ahli sunnati wal jamaah, dan min a'immati ahli sunnati wal jamaah, merupakan imam ahli sunnah wal jamaah. Dan mazhab yang empat ini juga mazhab ahli sunnah wal jamaah, ya, walaupun ada perbedaan masalah furu', masalah fikih, yang itu bisa ditoleransi dan tentunya tidak menutup saling memberikan nasihat, tidak menutup juga kalau ada bahas, ya, saling membahas, ya, dan supaya tidak tertutup. Kemudian kembali kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya. Dan sekali lagi, ma'a ihtiramina bi ulama'ina, tetap kita menghormati ulama kita. Ya, tidak boleh kita, wah, pendapatnya Abu Hanifah salah nih. Berarti Abu Hanifah sesat, menyesatkan. Tidak, dan tidak boleh, haram hukumnya. Tidak benar, ya. Tidak, kita menghormati al-Imam Abu Hanifah, seorang alim besar. Imam Malik, Imam Syafi'i, alim besar, Imam Ahmad bin Hanbal alim besar dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban saya kira mukadimahnya singkat sekali dan juga banyak hal yang lupa tentunya tidak bisa disampaikan di majelis yang tanya jawab yang langsung seperti ini ya. Jadi nanti barangkali apa namanya butuh lebih jelasnya nanti sedikit-sedikit kita sampaikan dalam majelis ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Dan kami akan beralih ke pesan singkat. Masih ada waktu sini. Iya, satu lagi. Kita akan bacakan satu lagi dari pesan singkat dari hamba Allah di Cilengsi yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan, apakah bisa kita pastikan Ustaz, jika pemahaman di luar salaf berarti pemahaman yang menyimpang atau disebut ahlu bid'ah? Apakah ini benar Ustaz? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun," orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Lihat bagaimana Allah puji para sahabat. والذين اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan apa? Dengan baik. Orang yang mengikuti generasi sahabat dengan baik. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Kemudian tidak cukup sampai sini, Allah katakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, janji Allah kepada para sahabat dan yang mengikuti para sahabat, yang dimaksud adalah yang mengikuti kaum salaf, ya, generasi salaf umat ini, dengan janji yang besar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah berkata, "Lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang baik dari generasi awalnya. Ya. Dan salaf yang dimaksud adalah as-sahabah, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, dan mereka telah dipersaksikan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam sebaik-baik umat, ya, sebaik-baik umat, kata Rasul, qarni, kurunku, summa alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, maksud kalian di sini siapa? Para sahabat. Faqad ihtadaw. Maka mereka mendapatkan hidayah. Walaupun ayat ini turun kepada para sahabat dan ditunjukkan kepada ahlul kitab yang tidak beriman, ya. Tapi umum. Ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ibrahnya dengan keumuman lafaz, tidak dengan khususan sebab. Orang yang tidak beriman seperti imannya para sahabat, ini seperti imannya kaum salaf, maka tidak mendapatkan hidayah. Sesuai dengan nas firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, mereka mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya, kalau tidak beriman, ya, maka jawabannya kita tahu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta maaf kalau banyak kekurangan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi kita dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala kepada kita, dan kekeliruannya kita minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kata-kata yang benar tentu datang dari Allah dan Rasulnya, apabila ada kata-kata yang salah tentu datang dari saya dan dari syaitan tentunya, dan tentunya saya sendiri siap untuk dinasihati dan kembali kepada kebenaran kalau salah, ya, dan tentunya kita semua ya meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah terus membimbing kita, ya. Dan kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memudahkan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini saja barangkali, dan saya terima kasih kepada akhuna Ari ya, yang telah menemani kita semua dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah kasih pahala kepada beliau, juga kepada kawan-kawan di sini semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Dan kita semua akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.